sasing uesta uta lakoni aku langkoe sing ngerti kitunge pasi wangi nglipur ratiku ngancan isa pineng kalbu neng arko tumila tak usah peloku tak indek kembang tresnaku Sunny.